Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, fa inna kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalatin finar. Untuk para ummahat atau untuk ikhwah semuanya, tolong kalau ngaji HP-nya dimatikan dulu. Karena posisi kita posisi taklim, bukan posisi menerima telepon atau main-main telepon. Karena yang kita kaji adalah apa-apa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan ulama salaf. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika beliau membaca sebuah hadis anin Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian salah satu dari muridnya menoleh, sekedar menoleh itu saja, Imam Malik langsung marah sambil mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kamu di atas suara Rasul alaihi salatu wassalam, dan janganlah engkau menjadikan berbicara dengan Rasul seperti kalian berbicara sebagian dengan sebagian yang lain. Ketahuilah akan bisa terhapus amalan kamu sedangkan kamu tidak sadar. Maka tidak selayaknya kita belajar kemudian kita bermain HP. Tidak selayaknya kalau kita belajar kemudian kita main HP, ya, atau yang lainnya. Waktu masih panjang, biarkan orang yang menelpon setelah selesai taklim. Waktu juga masih panjang, biarkan engkau bisa menjawabnya SMS atau Facebookan atau WA kan, WA selesai taklim, insya Allah lebih berkah insyaallah. Di SMS yang disebarkan oleh Gusipul kan itu bahas masalah apa? Kitab Shaum. Cuma saya minta maaf salah bawa. Jadi bukunya sama tapi pembahasannya berbeda. Ya, berbeda, jadi saya minta maaf. Ya, insyaallah kita akan bahas di waktu yang akan datang, karena ini kan mau puasa, dan sebelumnya kita juga harus paham ahkam-ahkam puasa, karena kita itu jangan sampai masuk pada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita beramal dulu tanpa ilmu. Seharusnya berilmu dulu baru beramal. Kita akan kaji beberapa akwal para ulama. Sebuah soal, kenapa kita bersedih? Ini soalnya, Pak. Kenapa kita bersedih? Kenapa kita bersedih? Ini mantap ini, ya. Gak diganti ini, Pak. Ini aja, Pak. Nah, jawabannya, kenapa kita bersedih? Ja'a rajulun ila Ibrahim ibni Adham. Ada seorang laki-laki datang ke Ibrahim ibni Adham. Seorang laki-laki ini dalam keadaan mahmuman, sedih sekali. Sedih. Sedihnya enggak disebutkan di dalam kalam ini, enggak disebutkan. Ima sedih kehilangan uang, wa ima sedih kehilangan gaji, wa ima sedih kehilangan apa? Umum. Faqala lahu, maka Ibrahim ibnu Adham berkata kepadanya, ayyuhar rajul, wahai seorang laki-laki, inni as'aluka an salasin tujibuni, wahai seorang rajul, saya akan bertanya kepada Anda tiga perkara. Hendaknya Anda menjawabku. Faqala rajul, maka berkata seorang laki-laki yang sedih tadi, nah, iya, tak jawab nanti. Faqala, maka berkata Ibrahim ibnu Adham, pertanyaan pertama, pertanyaan ini berenungkan, pertanyaan ini akan menghilangkan kestresan, akan menghilangkan kesedihan, akan menghilangkan kepanikan. Apa pertanyaannya? Ayajri fi hadzal qauni syai'un la yuriduhu Allah. Apakah mungkin akan terjadi suatu kejadian yang kejadian itu tidak Allah inginkan? Pertanyaannya paham? Apakah mungkin terjadi sesuatu yang dia terjadi tanpa Allah inginkan? Faqala rajul, kalla, sekali-kali tidak. Enggak mungkin ada. Berarti apa ini jawabannya? Tidak mungkin ada sesuatu kejadian yang tidak mungkin Allah itu tidak menghendakinya. Semua pasti Allah kehendaki. Jadi kalau ada kata terjadi dunia di depan kita yang seharusnya kita mau ambil, yang seharusnya kita genggam, yang seharusnya kita nikmati, terus lepas dari kita. Terus lepas dari kita. Pertanyaan kita, apakah lepasnya rezeki tadi itu bukan sesuatu yang Allah tidak kehendaki? Enggak mungkin. Pasti itu dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah SWT. Renungkan ini, renungkan. Anak kita meninggal, suami kita kecelakaan, suami kita meninggal lagi, misal contoh. Misal contoh ini, sampai yakini, apakah ada sesuatu yang terjadi dan itu bukan kehendaknya Allah? Gak mungkin ada. pasti itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ini, ingat-ingat. Enggak butuh ngaji lama-lama. Butuh renungan ini saja sudah satu poin yang kita bisa hadapi semua masalah. Apakah ada suatu kejadian yang terjadi di alam ini dan itu bukan kehendaknya Allah? Enggak mungkin ada. Pasti itu kehendaknya Allah. Tanya. Masih belum pertanyaan yang kedua, masih belum. Pertanyaan pertama ini, kalau memang itu kehendaknya Allah, ngapain kita sedih? Agak? Kalau memang itu kehendaknya Allah, kita mau lawan, enggak bisa. Kita mau terjang, enggak bisa. Uang itu lepas dari diri kita, kita mau ambil, gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Kita datangkan dukun se... apalagi dukun lewahe, tambah orang iso. Dunia kita undang semuanya, kita undang semuanya untuk mengambil uang kita supaya datang di depan kita. Gak mungkin. Karena itu sudah kehendaknya Allah SWT. Ingat-ingat ini. Gak akan ada yang bisa. Kalau itu sudah kehendaknya Allah SWT. Jelas? Udah? Baik. Jadi ini besok diuji ya. Kalau ada kata ada ujian, istri kita meninggal. Ganda Allah. Ah. Jawabannya dikubur kan? Iya gampang dikubur. Jawaban gampang dikubur. Nangis apa enggak? Nangis. Sedih apa enggak? Sedih kaitan. Sedih kaitan. Atau sampai stres enggak? Lah. Nah itulah yang harus ingat-ingat. Maka kita harus kembalikan. Ini apakah keluar dari kehendaknya Allah atau itu kehendaknya Allah? Kalau itu kehendaknya Allah berarti apa? Ya sudah. Ingat loh, ngomong gampang ya. Ngomong gampang. Praktiknya susah. Tapi paling tidak ini satu ilmu. Satu ilmu sebagai acuan kita, sandaran kita, atau menghibur lara kita. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua. Ala Ibrahim, Ibrahim ibn Rajab menanyakan pertanyaan yang kedua. Apa yang kusuk min rizqika syai'un qadarallahu laka? Apakah akan berkurang? Apakah akan berkurang dari rezeki kamu yang sudah Allah takdirkan untukmu? Qala kata si rajul, ya enggak mungkin. Enggak mungkin. Maksudnya apa? Andai kata Allah takdirkan Anda mendapatkan rezeki. Anda mendapatkan rezeki satu bulannya 100 juta misal contoh. Apakah akan berkurang dari rezeki yang Allah telah tetapkan kepada kamu? Jawabannya enggak mungkin bisa berkurang. Jelas? Siapa yang bisa melawan Allah kalau Allah sudah menginginkan? Siapa yang bisa mengambil keputusannya Allah? Siapa yang bisa mengurangi apa yang Allah telah tetapkan? Gak mungkin bisa makhluk seluruhnya. Sudah? Jadi kalau ada kata berkurangnya rezeki kita, kenapa kita menjadikan sedih? Kenapa kita menjadikan sedih, stres? Padahal berkurangnya pasti dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jualan, baik itu jualan madu, jualan apa lagi, minyak wangi, susu kedelai, jualan keramik, jualan segala-galanya, enggak akan berkurang rezeki kita yang itu sudah ditetapkan oleh Allah. Enggak akan berkurang apapun keadaannya. Jangan dipahami sedekah itu mengurangi jatah kita, keliru, gak benar itu. Tidak akan mengurangi, apapun tidak akan mengurangi jatah kita gak akan berkurang apapun darinya. Kalau memang itu sudah jatah kita, kalau begitu kenapa kita bersedih? Oh, sudah jatah kita, kenapa kita sampai nangis? Itu sudah jatah kita. Kenapa kita sampai moyang-moyang? Itu sudah jatah kita. Wis, itu jatah kita, gak mungkin berkurang. Nah, pertanyaan yang nomor 3. Qala Ibrahim, apa yang khusus min ajalika lahzatan katabahu Allah fil hayati, apakah akan berkurang dari ajal kamu walaupun sekejap yang Allah sudah tetapkan ajal itu kepada kamu ketika di dunia? Allah, kata dia, tidak kalah sekali-kali tidak. Ini masalah kematian. Jadi apakah berkurang ajal yang Allah telah tetapkan kepada kita, apakah berkurang? Gak akan berkurang. Ajal tetap akan datang walaupun bagaimanapun keadaannya. Faqala lahu Ibrahim, fa'alama alhamdulillah. Atas dasar apa? Kalau kamu itu sedih itu dasarnya apa? Atas dasar apa kamu itu sedih? Kenapa kamu sedih? Nah, jadi begini, barakallahu fiik. Bisa dipahami, menghilangkan sedih itu harus kuat keimanan dia kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus kokoh keimanannya terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak kuat tauhidnya, enggak kuat akidahnya, enggak mungkin bisa. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Bada'i Fawaid juz 2 halaman 470, beliau mengatakan at-tauhidu hisnullahil a'zam. Tauhid adalah benteng yang kokoh. Tauhid adalah benteng yang kokoh. Faman dakhalahu kana minal aminin. Barang siapa yang masuk di dalam benteng itu, maka dia termasuk orang-orang yang aman. Kalau enggak tauhidnya kuat, ora iso. Lambe gampang. Aku ora bakal sedih. Suamiku mati, istriku mati, anakku mati, duitku hilang, duitku berkurang, gajiku berkurang. Ora iso. Enggak bakal bisa kecuali tauhidnya kuat. Nah, berarti ini Gus. Tukang Gus. Tiji. Dah. Jelas ini? Nah. Direnungkan. Mari kita renungkan bareng-bareng. Ana bilang ngomong gampang. Susah itu ngelakoni. Ngomong gampang itu sifatnya munafik. Ngomong tok ora ono bukti nih. Sifat wong mukmin itu bukti. Itu sifat wong mukmin. Sifat wong munafik itu sebagaimana kemarin kita jelaskan nggih. Sifat wong munafik itu oleh ngomong tok. Ngomong tok. Sifat wong mukmin omongane saiki sempenting wujud dan prakteknya. Nah, kita dalam bab ini kita enggak bisa bicara tok. harus benar-benar kuat tauhid dan akidahnya. Bukti yang nomor tiga kita akan sebutkan. Kayak apakah kita di dalam menghadapi keputusannya Allah, di dalam menghadapi keputusan yang Allah telah tentukan kepada kita. Semisal penurunan uang, gaji turun, hasil bulanan turun, apa yang kita capai turun, semua turun. Kita akan lihat lagi. Kata Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man ra'a annahu la yansarifu sadruh wa la yaghsulu lahu halawatul iman wa nurul hidayati falyukthir taubata wal istighfar. Man, barang siapa ro'a, melihat annahu, bahwasanya seseorang tadi la yang sarifu sadru, dadanya enggak lapang menerima keputusan, dadanya sing grundel ae, enggak bisa menerima keputusan, enggak bisa menerima kebenaran, masih grundel, masih ini. Barang siapa yang melihat kondisi orang yang semisal ini, bagaimana keadaan dia tidak lapang dadanya dan tidak bisa menerima kenyataan yang ada dan tidak bisa menerima keputusan yang ada. Lihat, wala yaksulu lau halawatul iman, dan dia tidak bisa merasakan manisnya keimanan. Tidak bisa merasakan manisnya keimanan dan tidak bisa terhasilkan cahaya hidayah. Maka apa kata beliau? Fal yuksir taubata, ngake-ngake yo taubat. Fal yuksir taubata, perbanyaklah dia taubat wal istighfar, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada dosa yang terselubung di dalam hatinya. Walaupun penampakan zahirnya koyok-koyok api, walaupun penampakan zahirnya sebisal dia orang yang alim, orang yang alim, orang yang masya Allah, tapi ketika ada masalah, ketika ada suatu masalah dari keputusan Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak dia sukai, ternyata enggak lapang dadanya. Enggak lapang dadanya. Rasa-rasa iman itu hampa. Iman itu apa sih? Iman kepada Allah sudah hampa. Cahaya hidayah sudah enggak ada padam dari dirinya. Maka ingat, fal yuktir taubata, banyak-banyaklah taubat. Berarti ono boi, ono masalah. Syekhul Islam itu adalah dokter, dokternya hati, ngerti masalah. Ketika ada dokter spesialis yang terkenal di dunia ini, pasti kita akan terima. Dan dokter Islam, dokter hatinya orang Islam yang populer dan terkenal kecerdasannya dan kepandaiannya adalah Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahmatullah alaih dalam bab hati, berbicara yang demikian itu. Nah, kalau belum menimpa Pak, kalau belum menimpa, enggak ada masalah, enggak ada problem, aman aja kan? Iman seakan-akan apa? Baik, karena belum menimpa apa-apa. Ketika ada masalah barulah akan ketahuan boroknya dan ketidakbagusannya akan ketahuan di sini. Nah, tinggal kita kan. Nah, berarti kesedihan itu sebenarnya ada masalah, ada problem di situ, ada problem di situ. Lebih ngeri lagi kalau kita mau buka lagi. Kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membahas masalah bab zuhud, perlu dibedakan Pak antara zuhud dengan orang hitung-hitungan. Harus dibedakan. Orang yang zuhud itu apa? Ada orang yang mendefinisikan yang namanya zuhud adalah i'rad anid dunya wa iqbalul akhirah. Sing jenenge zuhud itu adalah berpaling dari dunia dan menghadap ke akhirat. Jadi dunia itu gak gelem. Apa itu dunia? Jadi orang gelem mobilnya, mobil bagus, dan motoran, mangan enak. Ya, mana? Isi itu orang gelem. Orang gelem. Dan yang ada itu menghadap akhirat. Ini pemahaman yang salah berkenaan dengan zuhud. Keliru itu pemahaman. Terus apa yang dikategorikan zuhud kalau begitu? Zuhud adalah tarkud dunia. Ayo, meninggalkan tarkud syai, meninggalkan sesuatu yang sesuatu ini la yanfa fil akhirah. Sesuatu ini enggak ada manfaatnya di akhirat. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud mikir, kira-kira aku dolenan iki bermanfaat enggak untuk akhirat saya? Ah enggak, karena ini enggak bermanfaat di akhirat saya tak tinggalkan. Tuh, jadi itu jenenge zuhud. Berarti kalau orang kaya mungkin enggak zuhud. Mungkin impor. Karena apa? Karena kunci daripada zuhud itu apa? Adalah apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya dia tinggalkan. Jadi kalau ada kata contoh, satu naik mobil ke Jakarta ini naik mobil. Harganya piro? Naik bis harganya 200.000. Kereta 300.000. Pesawat 1 juta. Apakah orang yang memilih pesawat itu dikatakan enggak zuhud? Tar dulu, enggak bisa. Kalau dia main hitung-hitungannya, kalau saya nanti naik pesawat, naam, itu tidak bermaksiat kepada Allah. Sedikit maksiatnya, contoh. Kalau saya naik bis, Masya Allah banyak sekali ikhtilatot, banyak sekali itu maksiat. Kedua, saya bisa menghabiskan waktu saya untuk ketaatan. Salah satu kesana ngisi taklim begini. Apakah itu namanya zuhud? Namanya zuhud, walaupun dia menghabiskan nung berapa? 1 juta. Jadi bukan yang namanya zuhud itu, belek sesalik saitik. Contoh, satu makan daging, satu makan kerupuk. Apakah orang makan kerupuk dikatakan zuhud? Tidak bisa. Isya Allah makan kerupuk karena hitung-hitungan. Orang yang makan daging, dia bikin. Anak kalau makan daging, semangat saya belajar, semangat takwa, kuat dan untuk taat. Itu bukan namanya, enggak zuhud. Justru orang ini zuhud, walaupun mengeluarkan uang lebih. Jadi ojo sampai salah kaprah di dalam memahami ini. Lah, dilanjutkan lagi, barakallahu fikum. Di antara bab zuhud ini, inilah yang kita akan bahas dalam poin ini adalah apa? Orang yang zuhud itu adalah ketika dunia itu lepas dari dia enggak sedih. Dan ketika dunia datang kepada dia enggak gembira. Itu jenenge zuhud tafsir yang kedua. Bisa berawa itu dari ini. Lepas dunia nangis, dunia datang ketawa, itu dewek. Ah, kan? Jadi ojo dipahami yang nyeleneh-nyeleneh iso uga penampak apa namanya orang-orang selain kita bisa kayak gini. Jadi kalau dunia itu lepas dari kita enggak ada masalah, enggak ada stres, enggak ada apa, ini dunia. Lepas memang lepas sudah keputusan Allah. Kalau memang datang kepada kita, dia enggak terlalu senang. Ya ini titipan yang saya harus gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kok juga dijenengi apa? wong suhud. Ora kok lepas mari ono ngubur sana sini, ngubur sana sini, ngubur sana sini. Yo deloken wonge sing katik ngono iku mau. Lepas duwe 1000, mlelen ono. Bel, wis to wis wis. Lepas sudahlah, lepas. Ya iki kudu duwe dhewek. Kalau memang di tangan kita itu juga bukan milik kita, itu juga titipan ngono lho. Bisa enggak semisal ini? Gampang ngomongnya, Pak. Iso, gampang ngomongnya. Ngelakonane sih susah. Nah, ini juga berkaitan dengan omongannya Ibrahim Ibnu Adham tadi. Coba diingat-ingat, diiling-iling, direnungi. Ngaji itu butuh renungan. Apalagi ngaji berkaitan dengan ngoco ati. Belum tatri dewe iki lho. Ora kok ngaji, wah ngono ya. Direnungi. Tujuan dewe ngaji iku iso ngrubah keadaan kita, ngrubah hati kita, ngrubah ini dan itu. Itu fungsine ngaji. Belum tahu dewe. Ngoco. Kita masing-masing ngoco lah, ngoco tentang diri kita kayak apa. Nah, kemudian dijelaskan oleh Imam Ahmad lagi, kata beliau masuk dalam pembahasan kita tadi, kenapa kita gak boleh sedih dan masih ada hubungannya hendaknya kita berpegang teguh dengan tauhid, hendaknya kita berpegang teguh dengan tauhid, dan hendaknya kita berpegang teguh dengan Islam, dan hendaknya kita berpegang teguh dengan akidah yang benar, supaya apa? Supaya kita akan aman. Dijelaskan oleh Imam Ahmad, dan ini tertera dalam kitab Syiar Al-Nimbala juz 11 halaman 296, beliau mengatakan begini: man mata alal islami was sunnati mata alal khairi kullih. Man mata, barang siapa yang mati alal islam, di atas islam, wasunnah, dan di atas sunnah, mata alal khairi kullih, dia akan mati di atas kebaikan seluruhnya. Ikhwanana, apa hubungannya dengan pembahasan kita? Ingat, semua orang kita pasti mati, ikhwan. Yang kita cari, kita bukan mati di atas nyari dunia, dan yang kita cari bukannya kita meninggal di samping kita itu uang dan harta. Kita bukan mencari di saat kita meninggal uang itu emas, uang di sekitar kita semuanya, tidak. Yang kita inginkan bagaimana caranya kita itu mati di atas Islam dan mati di atas sunnah. Itu kita inginkan. Maka ini akan membantu kita tidak terlalu sedih dengan kehilangan dunia. Tidak terlalu kita itu bangga dengan dunia. Ya toh mati kita, kita di atas Allah belum tahu. Lihat Imam mengatakan, man mata, barang siapa yang mati alal Islam, di atas Islam, wasunnah, di atas sunnah, mata alal khairi kullih, maka dia akan mati di atas kebaikan seluruhnya. Dia akan mendapatkan seluruh kebaikan. Dia akan mendapatkan seluruh kebaikan. Kapan ini? Di saat dia mati di atas sunnah dan Islam. Dan ingat, Yaqulu Imam Ibnu Sa'di rahmatullah alaihi. Seseorang mati di atas Islam dan di atas sunnah tidaklah gampang, Pak. Tidaklah gampang. Bisa kok gampang, enggak iso. Sa'di berkata ketika membahas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu itu mati kecuali di atas Islam. Berarti kan mana ayat? Janganlah kamu mati kecuali kamu di atas Islam. Antum bisa? Janganlah kamu mati kecuali kamu di atas Islam. Susah. Tapi kata Imam Musa begini, famangkana, barang siapa yang kebaik, barang siapa yang kebiasaannya, langsung lari ke kebiasaan, barang siapa yang kebiasaannya di atas ikhlas. Jadi kan, barang siapa yang kebiasaannya di atas ikhlas dan kebiasaannya di atas ketaatan, maka harapan besar dia akan mati di atas Islam. Harapan besar. Barang siapa yang kebiasaannya tidak di atas keikhlasan, kebiasaannya di atas kemaksiatan, kemungkinan besar dia akan mati dalam keadaan tidak Islam. Tidak Islam, tidak tunduk, dan seterusnya. Ingat-ingat. Berarti apa? Berarti lihat kebiasaan kita. Ujung tombak kita, Pak, itu di akhirat kita. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung kita ketika mau mati, Pak. Kunci utamanya gak sekarang. Sekarang antum bisa menghina orang, bisa melaknat orang, bisa mengecek orang, tapi itu bukan poin terakhir, Pak. Poin terakhir kita adalah ketika di ajal. Ketika di ajalnya ternyata orang ini kok mati bukan di atas ketaatan, berarti butuh dipertanyakan ketika dia di dunianya. Ingat-ingat ini. Kok bisa? Ada sebuah cerita. Ada seorang imam. Imam ini menghadiri seseorang yang dia jamaah, senantiasa jamaah di masjid. Di saat dia sakit, dia jenguk. Kemudian setelah itu anak pernah sampaikan ke antukannya. Kemudian dia dalam posisi sakaratul maut, dia dikatakan kul la ilaha illallah, kul la ilaha illallah. Apa kata dia? La astati, saya tidak mampu mengucapkan itu. Panas. Maka sang imam mengatakan aina sholatuka, kemanakah sholatmu? Aina sodakokuka, mana sodakokamu? Aina sholatul lail, mana sholat malam itu, kemana semuanya? Sudah kan? Di dunianya dia sergap sholat jamaah, sergap puasa, sergap bersodakoh, semua amal-amalan zahir dia laksanakan. Tapi kenapa ketika diajak gak bisa bilang la ilaha illallah? Berarti amalannya ada masalah. Ini loh, Pak, gak ikhlas. Ini loh ujung bangga diri. Ini loh penyakitnya. Loh, siapa yang kebiasaan kayak gini ini gak ikhlas, ujub bangga diri, walaupun dia sodako, walaupun, susah. di akhir hayatnya susah. Apalagi wong sebakil, wis opo maneh ora di opo-opo. Enggak iso, Pak, enggak iso. Makanya jaga hati-hati dadi ning jaga. Jaga hati dari riya, jaga hati dari sombong, ya. Jaga hati, Masya Allah, semua adalah dia. Ini hati-hati. Ini semua enggak sadar bisa menghancurkan amalan dia dan susah ketika besok ajal datang ngomong la ilaha illallah, ora iso ngomong la ilaha illallah, Pak. Rugi. Rugi. Masya Allah. Ternyata Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab Qaulul Mufid juz 1 halaman 130 kata beliau, lihat dakwah ini, Pak, dakwah ini kebanyakannya rusak dari dua sisi, bodoh dan tidak punya ilmu. Kata beliau, hadihi dakwah ini, dakwah aksara ma yufsidu dakwah, kebanyakan yang bisa merusak dakwah ini adalah adamul ikhlas, gak ikhlas, wa adamul ilmi, bodoh. Dakwah ini rusak. Kayak gini pas sekarang rusak ini kan, dua sebab. Wong orang duwe ikhlas, wong orang duwe ilmu, makanya rusak dakwah itu. Tidak hanya rusak dirinya, tidak hanya merusak dirinya, tapi merusak apa? Dakwah. Ini rusak. Sebab beliau lihat, wa adamul ilmi, orang yang tidak punya ilmu itu tiga macam, Pak. Satu, adamul ilmi bisyari, enggak punya ilmu syariat dakwah. Ini bisa merusak. Kedua, wa adamul ilmi bihalil mad'u, enggak punya ilmu tentang orang yang didakwahi. Orang didakwahi enggak ngerti langsung kencang, get. Ini yang didakwahi itu siapa? Orang yang didakwahi enggak pantas disebutkan bab tahdiran, disebutkan bab tahdiran ini enggak cocok. Lari dakwah semuanya ini. Iya kan? Karena enggak ngerti hal dakwah. Siapa yang didakwahi? Ketiga, na'am adamul ilmi bisabir ilal maksud. Enggak ngerti cara menyampaikan. Enggak ngerti cara menyampaikan kepada orang. Ini juga yang menyebabkan rusaknya dakwah. Jadi, Pak, yang bisa merusak dakwah tadi apa tadi? Satu, enggak ikhlas. Ini dakwah bisa rusak. Kedua, enggak punya ilmu, ada tiga poin tadi ya. Enggak punya ilmu syarat. Kedua, enggak punya ilmu orang yang didakwahi. Ketiga, enggak punya ilmu apa? Cara menyampaikan. Tiga-tiganya enggak punya dakwah, Masya Allah, remek dakwah ini. Wis bodoh, enggak punya ilmu, enggak bisa mengetahui bagaimana yang didakwahi dan enggak bisa cara menyampaikan dakwah itu kayak apa. Ya ini, Pak, ruwet dakwah ini, rusak dakwah ini disebabkan orang-orang yang kayak gini. Tapi yang kita ambil apa ini? Ikhlas. Orang pinter-pinter nyampaikan wena, dalile pinter, tapi enggak ikhlas, ya podo wae. Ini yang bisa merusak dakwah. Ya, mudah-mudahan lah apa yang kita sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat. Ya, dan tolong masing-masing kita mengoreksi dirinya masing-masing. Nah, kayak apakah dia? Nah, dan sejauh apakah dia? Dan apa yang dia amalkan untuk akhirat itu apa? Ini juga butuh direnungi. Kita bukan hanya ngaji, Tapi ngaji itu hendaknya bawa hasil. Bawa hasilnya nambahi iman, nambahi takwa, nambahi iman dan nambahi takwa. Ingat ini ya. Nah, apalagi berkata Syekh Wasiullah. Syekh Wasiullah, Profesor Dr. Wasiullah Al-Hadis Mekah, ketika dia ditanya, kata beliau, suruh tekun belajar ilmu yang bisa menambahi hati kamu takwa kepada Allah, yang bisa menambahi anda beriman kepada Allah. Adapun urusan fulan dan alam, itu enggak akan ditanya di akhiratmu. Enggak akan ditanya di akhiratmu. Udahlah, yang kita butuh, yang kita paling butuhkan apa? Adalah ilmu. Tauhid ini aja, syirik ini, itu lebih apa dan lebih bermanfaat untuk hati kita di masa ini. Di masa ini dan di waktu ini. Nah, karena kita ini masih tauhid belum ngerti, ini belum ngerti, itu belum ngerti. Na'udzubillah dari kesyirikan, na'udzubillah dari itu semuanya. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak, Ustaz. Anak pernah ketemu ikhwan. Biasanya curhat, sambat, Ustaz. Dulu sergap, apa, ke masjid masih kelihatan lah. Kelihatan masjid itu masjidan, sama. Kemudian, dia mulai jarang lagi. Nah, setelah ketemu, mengapa? Kok anu? Kok jarang jamaah? Ya, gimana? Anak ini habis kena PHK. PHK itu apa? Dipecat kan? Dipecat ya. Terus saya bingung cari makan untuk keluarga. Nah itu loh, saya anak gak anu, harus bingung lagi nyari nafkah gitu kan. Akhirnya tadi mana aku butuh makan, mikir tinggi, mau macet ini badan. Itu kalau ke spesialis, obatnya apa itu? Enggak jauh-jauh, amat kurang keimanan dia kepada Allah, amat kurang kepercayaannya kepada Allah. Jadi spesialisnya adalah suruh belajar dan pahamkan akidah yang benar kepadanya. Karena kita ini akidahnya, belajar akidah itu enggak dunung gitu loh. Belajar akidah itu enggak dunung. Makanya kan kalau ada apa-apa ya ambruk ya kayak gini ini kita. Karena kita akidahnya enggak dunung. Kedua, perlu difahami. Di penjelasan kita dulu kan sudah ada solusi kan, empat kaidah dalam menghadapi masalah. Ketika ada masalah, bukan malah enggak jamaah, itu keliru. Karena yang membuat masalah adalah Allah. Ya toh? Yang membuat dia begitu kan adalah Allah kan? Sama lagi bukan Allah untuk menguji dia. Lah seharusnya dia mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, minta kepada Allah. Itu seharusnya begitu kaidahnya. Lah, justru malah enggak jamaah, malah enggak apa, berarti ada masalah. Ini masalah berarti. Berarti dulu ngaji, dulu apa, berarti ada masalah yang terselubung di sini. Dan ini mungkin juga terjadi pada diri kita. Kita enggak lepas dari ini. Makanya ketika ada enjoy aman aja, ketika aman-aman begini, kita gak ketahuan karena aman-aman aja. Coba kalau itu ada masalah dalam diri kita, ini yang masalah. Gitu loh ya, ini yang masalah. Makanya orang itu diantara hikmah ujian itu adalah yang tadi tamayus, membedakan orang ini taat atau tidak dengan ajalah ujian. Kalau tanpa ada ujian, orang ini belum tahu. Coba kalau ada ujian, itu baru tahu kayak apa orang ini. Nah gitu loh. Di antara tadi Allah menguji dia, ternyata dia enggak lulus. Mudah-mudahan ujian datang kepada kita, kita lulus dalam menghadapinya. Nah. Nah, enggak ada yang lain? Para ibu-ibu, maha. Ada pertanyaan? Bisa langsung, bisa pakai apa? Tulisan. Enggak ada. Kalau enggak ada ya sudah. Kok pintar-pintar lah sudah ada pertanyaan ya. Masyaallah. Tahu umat-umatnya pintar-pintar ya. Masyaallah. Sis mantap semuanya. Pintar-pintar. Sampai di sini insyaallah subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.